cahaya matamu membawaku larut ke alam rindu. Kasih, oh pujaan hati, mungkinkah kita akan selalu bersama? Seiring waktu hari berlalu, resahku topis walau rasa pilu. Demi cinta yang suci, tak kuhiraukan luka yang memeri. Karena engkau kasih yang ku sayang, satu untuk selamanya. Biar jauh jarak memisahkan, aku yang di sini takkan pernah henti merindu dirimu. Bulan dan bintang, langit dan bumi, saksi cintanya kita. Semoga bahagia kekal selamanya. Kasih, janji jangan pernah terlupa, walau ku di sini, dirimu di sana, kasih. Walau rasa pilu, demi cinta yang suci, tak kuhiraukan luka yang memeri. Karena engkau kasih yang ku sayang, satu untuk selamanya. Biar jauh jarak memisahkan, merindu dirimu. Bulan dan bintang, langit dan bumi, saksi cintanya kita. Semoga bahagia kekal selamanya. Kasih, janji jangan pernah terlupa, walau ku di sini, dirimu di sana, kasih. Saksi cintanya kita, semoga